Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan fi mattafaqa 'alaihi syaikhan. Kita akan membaca hadis nomor 299, melanjutkan yang kemarinnya. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Sama nomornya? Sama. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura." أيما رجل من أمتي أدركه الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku diberi 5 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para nabi sebelumku. Dan kemarin sudah kita singgung, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelum beliau. Jumlahnya ada berapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengumpulkan lebih dari 17. Sehingga yang beliau sebutkan 5 di sini hanya sebagian dan bukan pembatasan, karena itu termasuk di antara kaidah yang disampaikan oleh para ulama adalah mafhumul adad la yu'tabar. Mafhumul adad la yu'tabar, ini kaidah usul fikih ya. Adanya bilangan dalam dalil itu tidak bisa diambil kesimpulan kebalikan. Adanya bilangan dalam dalil itu tidak bisa diambil kesimpulan kebalikan. Artinya, kalau dalam sebuah dalil menyebutkan angka, maka bukan berarti angka itu membatasi. Sehingga kalau beliau sebut 5, itu bukan berarti cuma 5. Sehingga tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Beliau sebut 5, itu bukan pembatasan. Kemudian 5 yang beliau sebutkan dalam hadis ini, yang pertama adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan adanya ar-ru'bu. Mana ar-ru'bu apa? Rasa takut yang Allah Subhanahu wa taala sematkan pada hati musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masirata syahrin, sejauh perjalanan 1 bulan. Dan itu bagian dari cara Allah menolong nabinya. Karena kemenangan dalam pertempuran, salah satu faktor terbesarnya adalah keberanian dan rasa takut musuh. Sehingga meskipun jumlahnya banyak, tapi kalau dia takut, maka tidak akan bisa mendapatkan kemenangan. Kemarin sudah kita ceritakan cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan rasa takut para sahabat ketika peristiwa perang Uhud. Bagaimana caranya? Allah buat mereka ngantuk ya, sehingga rasa takutnya hilang. Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Dan bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid dan tahur. Tahur artinya alat untuk bersuci. Kalau dibaca tahur, to-nya di fathah. Diperhatikan teks hadisnya, to-nya di fathah atau di dhammah. Di situ harakatnya fathah atau dhammah? Fathah. Kalau dibaca tohur, to-nya di fathah, artinya alat untuk bersuci. Kalau dibaca tuhur, to-nya di dhammah, artinya kegiatan bersuci. Maka tayamum itu tohur atau tuhur? Tayamum tuhur. Wudu itu tohur atau tuhur? Tuhur. Mandi tuhur. Kalau tanah, tohur atau tuhur? Tohur. Air tohur. Sehingga kalau dibaca tohur itu berbicara medianya. Kalau dikasih harokat dhamma, tuhur itu berbicara tentang kegiatannya. Ada wadu, ada wudu. Kalau wadu artinya wadu, artinya air wudu. Kalau wudu, kegiatan wudunya. Apa bedanya antara wudu dengan toharoh? Apa bedanya antara wudu dengan toharoh? Setiap wudu toharoh, tapi tidak setiap toharoh wudu. Sehingga wudu adalah titik-titik salah satu bentuk toharoh. Bentuk toharoh dalam syariat kita dibagi menjadi dua. Ada toharoh asli, toharoh asliyah, dan ada toharoh badaliyah. Toharoh asliyah berarti toharoh asal, dan itu toharoh dengan menggunakan air, baik bentuknya wudu atau mandi. Kemudian ada toharoh badaliyah, toharoh pengganti, yaitu toharoh yang menggunakan tanah. Bentuknya apa? Tayamum. Maka toharoh lebih umum mencakup mandi, wudu, tayamum. Beliau di sini berbicara tentang toharoh. Karena itu beliau menyebutkan tanah bisa dijadikan sebagai alat tohur, tapi tidak bisa jadi wadu, karena tidak ada orang yang wudu pakai tanah. Ya. Tapi yang bisa menggunakan tanah hanya tayamum. Sehingga di sini tohur, beliau pakai ungkapan tohur karena kaitannya dengan medianya, yaitu tanah. Yang sifatnya lebih umum bisa dipakai untuk toharah asliyah dan toharah badaliyah. Berarti di sini toharah asliyah atau badaliyah? Asliyah atau badaliyah? Badaliyah. Karena tanah hanya bisa dipakai untuk media bersuci pengganti, yaitu apa? Tayamum. Baik. Tayamum bisa enggak dijadikan sebagai pengganti mandi? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Sehingga orang misalnya dalam kondisi junub, sementara dia tidak bisa menggunakan air karena sakit, ya. Bolehkah tayamum? Boleh. Dan dia bisa menjadi pengganti mandi. Dan ini pendapat jumhur ulama. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalatu falyusalli. Karena itu siapapun di antara umatku yang dia menjumpai waktu salat, maka silahkan salat. Artinya tidak harus menunggu dapat air, dan juga tidak harus ketemu dengan masjid. Sehingga kalau dia enggak dapat air, enggak ketemu masjid, maka bisa tayamum dan salat di manapun. Ini salah satu di antara kelebihan yang diberikan pada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis ini dalil tayamum tidak ada pada syariat umat sebelum kita. Maka tidak ada syariat tayamum di zaman Bani Israel. Tidak ada syariat tayamum di masa nabi-nabi sebelum kita. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayamum hanya ada di syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tayamum hanya berlaku untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti sebaliknya, wudu itu ada di syariat umat sebelum kita. Sehingga Bani Israel mereka juga diperintahkan untuk berwudu. Kaum muslimin di masa silam mereka juga diperintahkan untuk berwudu. mereka punya wudu, kita juga punya wudu. Tapi mereka tidak punya tayamum, kita punya tayamum. Makanya mereka ketika menjumpai waktu sholat tapi tidak punya air, maka mereka tidak boleh mengerjakan sholat. Tunggu sampai ketemu air. Ya. Dan itu akan sangat memberatkan. Kita walhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat yang sangat mudah, salah satunya adalah bisa tayamum. Orang dulu kalau dia sakit, meskipun dia sakit harus pakai air. Nah, terus kalau kedinginan gimana? Ya pripun carane, sing penting pokoknya pakai air. Bisa diangetkan. Dulu orang kalau lagi sakit mandi ya wajib mandi. Tidak ada tayamum. Kita masya Allah, alhamdulillah, dikasih oleh Allah enggak bisa mandi, bisa diganti dengan tayamum. Sehingga tidak harus menghangatkan air. Saya enggak sanggup kalau pakai air. Silakan Anda pakai tayamum. Coba kalau enggak ada syariat tayamum. Mereka yang terkapar di atas ranjang dalam kondisi sedang sakit, sementara dia tidak boleh banyak bergerak, ya, jangankan mandi, gerak saja susah. Allah Subhanahu wa taala kasih kemudahan dia bisa tayamum. Kalau dia orang seperti ini hidup di zaman Bani Israel, ya, enggak boleh kayak gini, harus mandi. Ya, meskipun penuh dengan infus. Ya. Bani Israel punya infus enggak? Ini bagian dari kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita layak bersyukur dengan syariat yang demikian mudah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Salah satunya adalah syariat tayamum. Karena itulah pada waktu tayamum pertama kali diwajibkan oleh Allah, diturunkan oleh Allah, dan itu ada sababul wurudnya. Kisah apa? Hilangnya kalung Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seluruh sahabat, coba kamu telusuri, kalian telusuri, tadi kita sudah lewat perjalanan di mana saja, kalian telusuri, barangkali kalung Aisyah jatuh di sana. Namanya padang pasir, Pak. Kalau ditinggal 5 menit kena tiup angin, jejaknya hilang. Jangankan kalung, jejaknya saja hilang. Sehingga kalau ada benda jatuh, ya ketutupan. Nah, sahabat akhirnya menelusuri ya sambil ngawang-ngawang, ya, kayaknya jalan ini, kemudian sambil dikorek-korek ya. Sampai akhirnya masuk waktu sholat, sementara mereka enggak punya air. Akhirnya sebagian sahabat gerundel, ngedumel, ya, muni-muni, ini gara-gara Aisyah radhiyallahu anha. Yang dengar Abu Bakar As-Siddiq. Maka sang bapak marah kepada Aisyah, kemudian menemui Aisyah. Aisyah diapakan? Dicubit. Nah, yang dulu sudah pernah kita ceritakan ya. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk tayamum. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, begitu turun perintah ini kami gembiranya luar biasa. Yang awalnya ngedumel kepada Abu Bakar berbalik memuji Abu Bakar. Sehingga mereka mengatakan, "Ma hadza bi awwali barakatika ya ala Abi Bakrin." Ini bukan awal dari keberkahanmu wahai keluarganya Abu Bakar. Coba kalau enggak ada kejadian ini mungkin enggak ada syariat tayamum. Adanya kejadian ini kemudian Allah turunkan syariat tayamum. Sehingga sahabat ketika mendapatkan syariat tayamum itu senangnya luar biasa. Ya. Dan ini bagian dari syariat yang layak untuk kita syukuri. Kemudian berdasarkan hadis ini, seperti kemarin yang kita sampaikan bahwa bukan syarat bagi seorang muslim ketika sholat harus dilakukan di tempat sholat, di masjid. Bagi syariat Muhammad, sholat bisa dilakukan dimanapun selama dia bukan tempat yang terlarang untuk sholat. Apa saja tempat yang terlarang untuk sholat? Disebutkan dalam Bulughul Maram ada beberapa. Pertama, kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sholat di kuburan atau ke arah kuburan. Yang kedua yang tidak boleh dipakai untuk sholat adalah kamar mandi. Kenapa? fa innahu ma'wa syaitan. Nah, itu tempatnya setan. Yang ketiga, yang enggak boleh dipakai salat adalah sampah, tempat sampah. Yang keempat, marabidul ibil. Tempat kandangnya unta. Ini enggak boleh dipakai salat. Dan beberapa yang lainnya yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dijadikan sebagai tempat salat. Selanjutnya, wa ukhillat lil ghanaimu, dan dihalalkan bagiku ghanimah. Ghanimah kemarin sudah kita singgung adalah rizki yang Allah sediakan untuk sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, wa ju'ilat rizqi tahta dhilli rumhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rizkiku Allah jadikan di bawah bayang-bayang tombakku. Karena itulah ketika ulama membahas tentang apa penghasilan terbaik, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab. Ya Rasulullah, penghasilan apakah yang paling baik, yang paling thayyib? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, amalu rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Yang pertama adalah menjual jasa. Yang kedua, keuntungan dari transaksi jual beli yang mabrur. Sehingga beliau sebutkan dua sumber, salah satunya adalah dari hasil tangan dan karyanya, menjual jasa dan seterusnya. Kemudian ulama beda pendapat. Dari sekian banyak hirfah, ya, dari sekian banyak profesi yang dimiliki oleh manusia, yang paling baik itu apa? Ada yang mengatakan petani itu yang paling bagus. Kenapa? Karena wong tani niku sabar, ya. Nandur, ya, kemudian tukul, ditunggu selama sekian bulan. Kalau enggak sabar dicabuti, Pak. Gagal panen. Sehingga dia sabar, dia nunggu sabar sampai panen 4 bulan. Lihat ijo seneng meskipun belum ada isinya, gitu. Karena itu bertani membuat orang semakin termotivasi untuk melakukan amal ibadah berikutnya, yaitu sabar. Dan ketika panen syukur, seneng, ya. Sehingga dia di samping bekerja juga melakukan kegiatan ibadah. Pendapat ini adalah pendapatnya An-Nawawi. Pendapat kedua mengatakan penghasilan yang terbaik itu dari hasil jihad. Kenapa? Karena ini penghasilannya Nabi. Sehingga penghasilan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilihkan oleh Allah dari hasil ghanimah, menunjukkan kalau itu adalah rizki yang paling bagus. Dan ini pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar. Pendapat ketiga, penghasilan apakah yang paling baik? Menurut pendapat yang ketiga adalah penghasilan yang paling baik sesuai latar belakang orangnya. Nah, masing-masing orang berbeda-beda, ya. Ada yang dia punya karakter seorang karyawan, ya. Ada yang punya karakter seorang pegawai. Sehingga kalau dia jadi bos malah enggak bisa. Dikasih modal enggak gelem. Aku lebih senang jadi PNS, di mana ini jadi pengusaha. Sebaliknya ada yang punya karakter jadi pengusaha. Jadi pengusaha itu bebas, boleh mengatur waktu kapan pun bebas. Nah, seperti ini masing-masing kembali kepada latar belakang orangnya. Atau bahasa lainnya, silahkan Anda bekerja mencari penghasilan yang halal sesuai passion. Ya, passionnya di sini, ya silahkan ikuti itu. Sehingga dia mengalir sesuai dengan apa yang Allah takdirkan dan tidak maksa. Pokoknya aku kudu dadi iku. Nah, tidak. Bagi dia santai. Pekerjaan itu yang penting mengalir, penghasilan itu yang penting mengalir, dapat apapun dia terima. Seperti inilah pekerjaan yang terbaik, dan ini adalah pendapat Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahumullahul jami'. Dan insyaallah pendapat yang ketiga ini yang paling kuat, karena Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan penghasilan apa yang terbaik. Beliau hanya memberikan batasan dua jenis penghasilan manusia. Yang pertama dari hasil karyanya sendiri, dan itu turunannya macam-macam. Yang kedua dari hasil keuntungan jual beli. Sementara ghanimah di masa silam boleh dibawa, tapi tidak boleh dibawa pulang. Jadi kalau menang perang, ada harta, maka dikumpulkan, boleh dibawa, tapi tidak boleh dimiliki pribadi. Namun nanti dikumpulkan, kemudian dibakar oleh sang Nabi, atau dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui doa sang Nabi. Karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh orang Yahudi untuk mendatangkan seperti ini, beliau tidak wujudkan karena ini tidak berlaku dalam syariat beliau. Kemudian yang berikutnya, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ilan nasi kafah. Para nabi diutus oleh Allah hanya untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk membantah prinsip orang sufi. Barangkali ini sudah pernah kita singgung ya. Orang sufi mengatakan wali itu lebih tinggi dibandingkan nabi. Apa alasannya? Khidir lebih tinggi dibandingkan Musa. Loh kok bisa? Allah perintahkan Musa untuk ngaji kepada Khidir. Berarti guru yaitu Khidir lebih tinggi tingkatannya dibandingkan murid yaitu Musa. Padahal Musa itu nabi dan Khidir itu wali. Maka berdasarkan hal ini, wali lebih tinggi derajatnya dibandingkan nabi. Makanya Musa ngaji ke Khidir, kemudian kemanapun Khidir berangkat, Musa mengikuti Khidir. Ketika Khidir melakukan kegiatan apapun yang dinilai Musa salah, Musa enggak boleh ngeritik ya, karena Khidir itu wali, sedangkan Musa nabi, sehingga wali lebih tinggi dibandingkan nabi. Dibantah oleh para ulama, salah satunya adalah hadis ini. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau memiliki Taurat, tapi syariat beliau tidak berlaku untuk seluruh umat manusia, tapi hanya berlaku untuk Bani Israel saja. Sehingga beliau itu nabinya Bani Israel, bukan nabinya seluruh umat manusia. Dan Khidir bukan termasuk Bani Israel. Khidir bukan termasuk Bani Israel. Sehingga apa yang dilakukan oleh Khidir, kalaupun dianggap bertentangan dengan syariatnya Musa, Khidir tidak dilarang. Karena Khidir bukan umatnya Musa alaihissalatu wassalam. Khidir itu umat tersendiri dan tidak berkewajiban untuk menganut syariatnya Musa. Itu kalau kemudian kita sepakat bahwa Khidir bukan nabi tapi wali. Dan yang kedua, perbuatan yang dilakukan oleh Khidir itu perbuatan yang menyalahi syariatnya Musa. Maka kalau dua ini alasannya diterima, dan ini alasan orang sufi, maka Ahlus Sunnah memberikan jawaban Khidir bukan umatnya Musa. Sehingga kalaupun dia menyalahi syariatnya Musa, Khidir tidak dilarang. Kemudian yang benar bahwa Khidir itu nabi. Dari mana kita tahu Khidir itu nabi? Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Khidir bersama Musa di surat Al-Kahfi, setelah Khidir melakukan tiga hal yang dikritik Musa, kemudian Khidir memberikan penjelasan kenapa dia melakukan seperti itu, apa yang dikatakan oleh Khidir? Wa ma fa'altuhu an amri, dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Aku lakukan ini bukan karena inisiatif pribadiku, bukan karena logikaku. Wa ma fa'altuhu an amri, aku lakukan ini bukan karena inisiatif pribadiku. Artinya beliau lakukan itu berdasarkan bimbingan wahyu. Sehingga kenapa saya membocorkan perahu, kenapa saya membunuh anak kecil, bukan karena inisiatif pribadi, bukan karena keinginan pribadi, tapi itu karena perintah Allah Ta'ala. Dan tidak ada orang yang mendapatkan perintah Allah secara langsung kecuali Nabi. Sehingga apa yang Allah berikan kepada Khidir tidak Allah berikan kepada Musa, dan dua-duanya Nabi. Maka tidak ada istilah wali lebih tinggi dibandingkan Nabi, karena Khidir statusnya Nabi dan bukan sebatas wali. Semua Nabi wali, tapi yang kita bahas di sini adalah wali yang bukan Nabi. Dan Khidir di sini Nabi bukan sebatas wali. Sehingga apa yang dilakukan oleh Khidir menjalankan perintah Allah, sebagaimana Musa juga menjalankan perintah Allah. Maka tidak ada yang salah dalam masalah ini. Apalagi setelah itu Khidir memberikan alasan, dan alasan yang disampaikan oleh Khidir diterima Musa enggak? Diterima atau tidak? Diterima. Berarti apa yang dilakukan oleh Khidir apakah bertentangan dengan syariat Musa? Tidak. Makanya setelah Khidir menjelaskan alasannya, kenapa saya ini, kenapa saya ini, kenapa saya ini, kemudian diterima oleh Musa, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Khidir tidak bertentangan dengan syariatnya Musa alaihi salatu wassalam. Terjawab apa yang disampaikan oleh orang sufi yang mereka punya keyakinan bahwa wali lebih tinggi dibandingkan Nabi. Ya. Dan ini salah satu di antara syubhat yang paling pokok dalam ajaran sufi. Kemudian mereka membuat turunannya, kalau sudah pada tingkatan wali, apalagi sudah sampai pada derajat ma'rifat, maka boleh tidak mengikuti syariat, sehingga oleh rasolat tidak boleh, boleh tidak puasa, bebas terserah mau ngapain ya. Ya. Itu berangkatnya adalah dari cerita Khidir dan Musa. Inilah yang kita maksud dengan, yang pernah kita singgung dengan ayat mutasyabihat. Definisinya apa kemarin? Ayat yang berpotensi untuk dijadikan alasan oleh orang yang menyimpang untuk mendukung penyimpangannya. Meskipun bagi Ahlus Sunnah, Anda ketika membaca surat Al-Kahfi terpengaruh dengan syubhat ini enggak? Tiba-tiba mikir, oh Masya Allah, berarti saya paham wali lebih tinggi dibandingkan Nabi. Ustadznya kayak sesat. Menyalahi surat Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Jumat. Walhamdulillah kita tidak mendapatkan pengaruh itu. Dan kita ketika membaca surat Al-Kahfi enggak dong ya. Semoga ya sematon diwaca target hari Jumat selesai satu surat. Tapi orang sufi punya pemahaman dari tafsir yang mereka sampaikan. Peristiwa ini menunjukkan kalau Khidir yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan Musa, dan beliau wali bukan Nabi, maka menunjukkan kalau wali lebih tinggi tingkatannya dibandingkan Nabi. Dan itu bukan dalil dengan jawaban sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Nah, sementara untuk jawaban-jawaban atau untuk syubhat yang lainnya, itu hanya turunan syubhat pokoknya yang ini. Kalau mereka sudah kalah di bidang ini dan sudah bisa diluruskan dalam masalah ini, maka insya Allah syubhat yang lain lebih ringan untuk dibantah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada anak kecil yang beling banget, nakal sekali. Sampai ada salah satu temannya Umar yang mengatakan, biar saya bunuh saja, kayaknya ini calon bandit. Ini kok nek gede kaya apa? Cilik saja kayak gini, apalagi gedenya. Akhirnya apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kalau kamu tahu masa depan seperti yang diketahui oleh Khidir, pantai saja anak itu. Silakan kamu bunuh dia. Tapi kita enggak tahu. Sehingga kalau ada peristiwa seperti ini, wah kayaknya anak ini nakal sekali, sejak kecil dididik dengan kejahatan misalnya. Bisa jadi nanti kalau dewasa, kalau gede ya jadi grandong. Kita enggak tahu masa depan dia. Maka kalau kita tidak tahu masa depan dia, kita tidak boleh mereka-reka kemudian itu dijadikan sebagai alasan sebagaimana yang dilakukan oleh Khidir. Wallahu alam. Karena apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh Khidir adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa utitu syafa'ah. Yang kelima, aku diberi asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah Yang dimaksud dalam hadis ini adalah syafa'atul uzma, syafa'atul kubra, syafa'at yang terbesar. Kapan syafa'at ini diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syafa'at ini diberikan ketika di padang mahsyar. Dan hanya beliau yang memilikinya, sementara nabi-nabi yang lain tidak memilikinya. Karena itu yang dimaksud syafaat di sini bukan sebatas syafaat, tapi syafaat yang hanya beliau miliki, yaitu syafaatul uzma. Karena semua nabi memberikan syafaat, mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk memberikan syafaat bagi umatnya yang dia kenal, bagi umatnya yang ingin dia selamatkan. Itu para nabi punya, sebagaimana antar sesama mukmin juga memilikinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dulu sudah pernah kita singgung ya. Al-anbiya'u yashfa'un wal malaikatu tashfa'un wal mu'minuna yashfa'un. Para nabi sudah ngasih syafaat, para malaikat sudah memberikan syafaat, sesama mukmin juga sudah memberikan syafaat. Falam yabqa illa syafa'atur rahman. Maka tidak ada lagi yang tersisa. Sementara yang berada di neraka masih sangat banyak sekali. Siapa lagi yang bisa diharapkan kecuali satu, yaitu syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah syafaat yang paling besar, paling banyak hamba yang mendapatkan manfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambil, mencakup banyak sekali penduduk neraka, wala yubali, dan Allah enggak peduli. Kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak sekali hambanya yang diselamatkan oleh Allah taala, Allah sendiri yang memberikan syafaat bagi mereka. Makanya kalau kita ditanya syafaat apa yang terbesar, syafaatnya Allah. Sedangkan syafaatul uzma, syafaat yang paling azim yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat ketika di padang mahsyar. Sebagaimana dalam kisah yang makruf, para nabi ketika di padang mahsyar manusia semuanya berkumpul, kemudian para nabi mereka juga ikut kumpul bersama mereka dalam kondisi mereka serba susah, kepanasan, matahari didekatkan sejarak 1 mil. Akhirnya mereka meminta berpindah-pindah dari satu nabi ke nabi yang lain. Datanglah mereka kepada Adam, kemudian minta kepada Adam, wahai Adam, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera menghisab kami. Adam tidak mau dengan alasan apa? Saya justru yang menyebabkan kalian diusir dari surga, disebabkan karena pelanggaran yang aku lakukan. Padahal Adam sudah bertobat belum? Sudah. Dan tobatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam durhaka kepada Rabbnya dan dia menyimpang dalam hal ini karena mendekati pohon yang dilarang oleh Allah. Dan Allah juga berfirman bahasanya Allah telah menerima taubatnya Adam. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Adam mendapatkan kalimat-kalimat yang Allah ajarkan untuk bertaubat. Sehingga kalimat yang diucapkan oleh Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu Allah yang ngajari. Lalu Adam bertobat kepada Allah dengan membaca kalimat ini. Fataba alaihi, kemudian Allah menerima tobatnya Adam. Sehingga Adam tobatnya sudah diterima oleh Allah, sudah diampuni oleh Allah, tapi dosa itu bekasnya masih diingat sampai kiamat. Kita bisa bayangkan dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka di saat itulah semua orang merasa punya beban berat dengan kesalahan dan dosa yang dia kerjakan. Ibrahim alaihissalatu wassalam juga diminta, dan beliau beralasan, saya tidak sanggup, saya malu di hadapan Allah. Dengan alasan apa? Pernah berdusta 3 kali. Padahal dustanya Ibrahim itu dusta untuk kepentingan dakwah, bukan dusta karena takut istri. Meskipun demikian Ibrahim mengingat-ingat dusta ini sampai kiamat. Dustanya Ibrahim kan semuanya untuk kepentingan dakwah. Pertama apa? Ketika ditanya, "A anta fa'alta bi'alihatina hadza ya Ibrahim?" Kemudian Ibrahim, "Apakah kamu yang melakukan ini wahai Ibrahim, yang merkuli tuhan-tuhan kami sampai hancur semuanya?" Kemudian Ibrahim mengatakan, "Bal fa'alahu kabiruhum fas'aluhum in kanu yantiqun." Yang melakukan itu yang gede itu. Coba tanya, bisa enggak dia jawab? Dan ada sebagian ulama yang mengatakan Ibrahim di sini berdusta. Ada yang mengatakan, "Oh, itu tidak dusta. Itu tauriyah." Kalimat yang dipahami berbeda. Misalnya begini. Yang dimaksud oleh Ibrahim kan kayak gini. Yang melakukan adalah yang gede itu, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang melakukan adalah yang paling gede itu, coba tanya kalau dia bisa jawab. Maksud Ibrahim adalah kalau dia bisa jawab, berarti pelakunya yang gede itu. Kalau enggak bisa jawab, berarti bukan pelakunya yang gede itu. Nah, gitu maksudnya. Nah, kalau enggak bisa jawab kan berarti mati, Pak. Pelakunya adalah yang gede itu, coba tanya kalau dia bisa jawab. Berarti kalau dia bisa jawab, betul pelakunya itu. Hidup dia. Kalau dia enggak bisa jawab, berarti bukan pelakunya. Maksud Ibrahim demikian, tapi dipahami oleh lawan bicaranya. Dipahami oleh lawan bicaranya, Ibrahim ini serius. Padahal maksud Ibrahim itu guyon. Tayyib. Yang kedua, Ibrahim ketika diajak bersama masyarakatnya, dan ini sebenarnya sebelumnya yang pertama ya, diajak bersama masyarakatnya untuk berburu, dia izin dengan alasan apa? Inni sakim, saya sakit, saya izin untuk pulang karena sakit. Padahal aslinya Ibrahim tidak sakit. Maksud Ibrahim adalah sakit hati karena di kampungku ada berhala yang ditinggalkan togut, sehingga saya sakit hati kalau itu saya biarkan. Tapi yang dipahami oleh lawan bicara, Ibrahim sakit fisiknya. Yang ketiga, Ibrahim mengajarkan kepada Sarah istrinya, kalau nanti kamu ditanya siapakah aku, jawab aku adalah saudaramu. Padahal Ibrahim suaminya. Lalu dijelaskan oleh Ibrahim kepada Sarah, karena di muka bumi ini tidak ada orang mukmin selain aku dan dirimu. Subhanallah. Muslim ketika itu cuma dua orang. Dua orang ini mati, sudah enggak ada agama. Karena Muslim ketika itu cuma dua orang. Sehingga kalau dua orang ini mati kan, sudah Pak, enggak ada orang yang menyembah Allah. Sehingga maksud Ibrahim bersama Sarah di sini adalah saudara seiman. Tapi yang dipahami oleh lawan bicara, saudara kandung. Karena kalau ngaku suaminya, Ibrahim dibunuh. Tapi kalau ngaku saudara, tidak dibunuh. Sehingga mereka melakukan kesalahan. Dalam hal ini, kesalahan yang tujuannya untuk kebaikan. Yang kedua, mereka sudah bertobat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih diingat-ingat sampai kiamat. Sampai mereka malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Dan itu kita baca ketika apa? Doa selesai azan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil lati alladhi wa'atta. Dan tunjuklah beliau untuk menempati maqam mahmud yang kau janjikan, yang dijanjikan oleh Allah di surat Al-Isra. Yang Allah janjikan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semua kelebihan yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.